بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. طيب. Apabila kain kafan itu tidak mencukupi, maka mana yang lebih diutamakan dalam menutupi mayat? Endemat. Nah, bagian atasnya, bagian kepalanya. Nah, dan yang di bawahnya bisa ditutupkan sesuatu yang lain. Apakah ada perbedaan dalam kafan laki-laki ataupun perempuan? Tidak ada. Tidak ada. Nah, berapa helai sunnahnya? 3. Baik. Adakah jumlah tertentu pada pengikatan, yaitu mengikat mayat di waktu mengkafani? Tidak. Tidak ada. Nah, apakah tetap dibiarkan dalam keadaan terikat atau ada waktunya mas akan dibuka nanti? Endemik. Kapan itu? Nah, baik. Dikatakan tadi bahwa tidak ada perbedaan di antara kafan laki-laki maupun perempuan. Bagaimana dengan sebagian mereka yang mengatakan kalau perempuan itu 5 helai, laki-laki baru 3? Dan itu ada hadisnya. Bagaimana jawaban Anda? Hendak. Ahsan. Hadisnya baik. Siapa yang bisa atau yang ingin melihat hadisnya, kita lihat sebagaimana di marji', marji'nya disebutkan di sini. Al-Dha'ifah atau Ahkamul Janaiz. Nah, disebutkan hadisnya di sana. Lemah. Apakah boleh pengurusan jenazah diambil dari uang mayat? Anda mah? Boleh. Nah, boleh. Jadi, bukan suatu yang haram. Karena itu adalah harta ahli waris. Nah, tidak seperti itu. Bagikan dulu. Nah, ini bagikan atau artinya diselesaikan dalam urusan jenazahnya, utangnya, wasiatnya, baru dibagikan pada ahli waris. Baik. Kita lanjutkan dari apa yang tersisa, hal-hal yang perlu diperhatikan seputar mengkafani mayat. Yang ke-12, apabila keluar darah dari mayat setelah dikafani, maka kafan dicuci. Maka kafan dicuci atau diganti. Apabila keluar darah dari mayat setelah dikafani, maka kafan dicuci atau diganti. Fatwa at-tahar wa salat. Jilid 2, Fatawa At-Tahar Wa-Salah, Jilid 2, halaman 278, Jilid 2, halaman 278. Jadi, hal yang seperti ini memungkinkan, di waktu dimandikan, keluar setelah dibersihkan, nah, dimandikan lagi bersih, kemudian dikafani. Setelah dikafani keluar dari darahnya atau keluar dari kotorannya, nah, maka bagaimana Baik. Dari kafan yang tersebut, apakah harus diganti? Baik. Atau boleh dicuci? Dua-duanya boleh. Dicuci boleh, diganti pun boleh. Ada. Baik. Kemudian yang ke-13, anak kecil dikafani sebagaimana orang dewasa. Orang kecil, anak kecil dikafani sebagaimana orang dewasa. Al-Mughni. Al-Mughni. Jilid 3. Halaman 387. Jilid 3, halaman 387. Anak kecil dikafani sebagaimana orang dewasa. Jika dikafani satu, mencukupi. Yakni satu kafan, satu helai, mencukupi. Tidak apa-apa, sebagaimana orang dewasa juga, jika dikafani dengan satu helai, mencukupi. Jika tiga, maka itu afdal. Nah, baik. Karena tidak ada perbedaan dalam hal ini. Nah, kemudian yang ke-14. Ke-14, mulut. Mulut, dua lubang hidung. Mulut, koma, dua lubang hidung, koma. Kedua mata. Kedua mata, mayat. Dan kedua lubang telinganya. Kedua mata mayat dan kedua lubang telinganya diletakkan padanya kapas yang telah diberi parfum. Diletakkan padanya kapas yang telah diberi parfum. Demikian pula anggota-anggota sujudnya. Demikian pula anggota-anggota sujudnya. Dan apabila diberi wangi-wangian di seluruh badannya, maka itu mencukupi. Dan apabila diberi wangi-wangian di seluruh badannya, maka itu mencukupi. Asyarh al-mumti' Jilid 5, halaman 389. Halaman 389. Nah, ulang. Mulut, dua lubang hidung, kedua mata mayat, dan kedua lubang telinganya diletakkan badannya kapas yang telah diberi parfum. Demikian pula anggota-anggota sujudnya. Dan apabila diberi wangi-wangian di seluruh badannya, maka itu mencukupi. Jadi, sebelum kita tutup badan mayat itu dengan kafannya, maka diberi kapas yang sudah diberi wangi-wangian atau parfum. Kita letakkan di bagian-bagian yang berlubang di wajahnya atau kepalanya. Telinga, ya, tutupkan kapas. Tidak harus kecil kemudian dimasukkan ke lubangnya, tidak. Nah, kapas cukupnya. Takkan di telinganya, mulutnya, lubang hidung, mata, kedua matanya. Ada. Kemudian juga tempat atau anggota-anggota sujud. Nah, anggota sujud ada 7. Umirna bisujud bisab'ati a'dham. Maksudnya kami diperintahkan untuk sujud pada 7 anggota, yaitu 2 telapak tangan, 2 telapak tangan, kedua lutut, kedua kaki. 6. Yang 7-nya yaitu dahi. Ada dahi dan hidung. Adapun hidung sebagaimana yang sebelumnya sudah disebutkan dahinya. Diberi kapas itu semuanya yang telah diberi wangi-wangian sebagai bentuk mulianya tempat itu. Karena itu adalah tempat-tempat sujud atau anggota-anggota sujud. Demikian kata para ulama. Nah, sebagaimana disebutkan di Asy-Syarh Al-Mumtaz. Jika dia beri seluruh anggota badannya dengan wangi-wangian, parfum atau yang lainnya. Nah, yang tentunya dari parfum itu yang tidak merusak kulit. Nah, ada parfum yang dia khusus untuk baju, untuk pakaian, tidak bisa untuk kulit. Jika untuk kulit maka akan merusak. Maka cari yang lain, yang penting wangi-wangian. Ada yang wangi-wangian untuk badan, ada. Nah, pakailah itu. Nah, jika parfum-parfum yang biasa untuk pakaian itu juga bisa untuk badan dan tidak merusak, maka pakai juga tidak mengapa. Seluruh badannya. Berikan seluruh badannya, maka itu mencukupi. Nah. Baik. Cukup sekarang dari hal-hal yang perlu diketahui seputar mengkafani mayat atau hal-hal yang perlu diperhatikan seputar mengkafani mayat. Almin soal, apakah ada pertanyaan sebelum kita masuk ke pelajaran yang ke-4? Ketika akan dimasukkan ke liang lahat, ternyata terlihat dari darah itu di kapan dan nan. Boleh dia ganti, tapi belum dikubur. Selama belum dikubur, maka boleh dia ganti. Yaitu dengan dia tarik kembali, kemudian diganti. Nah, bawa ke rumah, diganti. Tapi kalau sudah dikubur, ditanam, diuruk, maka tidak boleh. Tidak boleh. Maksudnya, kemungkinan seperti itu. Kemungkinan lah. Karena keraguan datang setelah ibadah tidak perlu ditengok. Nah, tidak perlu ditoleh. Kalau tidak, maka akan terbuka was-was. Nah, yang penting dia melihat dalam keadaan alhamdulillah tidak ada apa-apa. Khalas. Nah, ada. Jadi, jika dia bawa jenazah itu, atau ketika dimasukkan ke liang kubur, kemudian dia mengetahui ada darahnya, maka dicuci atau diganti. Nah, demikian sebagaimana kata Syekh Ibn Baz. Nah, ada. Di Fatawa At-Tahar wa Shalah. Baik. Nah, sebagaimana yang kita sebutkan, jika itu di waktu dimandikan, maka akan mengkhawatirkan rusaknya kulit dia jika dimandikan terus. Nah, kenapa? Karena keluar kotoran terus. Maka cukup dengan ditutup dari lubang tempat keluarnya kotoran itu, ditutup dengan kapas. Nah, ditutup dengan kapas, baru setelah itu dikafani. Ada. Sebagian ulama mengatakan jika tidak memungkinkan akan tembus, sebab ini keluar terus menerus, maka tutup dengan kain. Sebagian lagi tutup dengan lilin. Nah, tutup dengan lilin atau sesuatu yang bisa menutupinya dan tidak merusak kulitnya. Ada. Baik. Baik, Ibnu Wasil. Nah, kita lanjut. Tidak apa-apa jika nanti ada pertanyaan setelah kita selesai, ternyata ada pertanyaan yang terlewatkan. Kenapa? Karena yang namanya orang kadang di waktu dia murojaah baru terlintas, oh iya ini ada yang belum ditanyakan, tanyakan nanti, tidak mengapa. Baik, pelajaran yang keempat, membawa jenazah dan mengantarkannya. Membawa jenazah dan mengantarkannya. Membawa jenazah. Hukum membawa jenazah, hukum membawa jenazah adalah fardu kifayah. Sebagaimana sebelumnya, yaitu mengkafani, memandikan, dan juga menguburkan juga termasuk dari fardu kifayah. Dengan itu, tidaklah sempurna dari kewajiban itu seperti dari menguburkan. Nah, menguburkan adalah fardu kifayah. Yang mana tidak akan sempurna kecuali dengan dibawa. Apakah mungkin jenazah itu datang sendiri? Tidak mungkin. Nah, dengan itu tidaklah sempurna penguburannya kecuali harus dibawa. Maka ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidaklah sempurna suatu kewajiban kecuali dengan dibawa. Maka dibawa ini hukumnya adalah wajib. Sebab kewajiban mengubur tidak akan sempurna kalau tidak dibawa. Maka ia pun terkena hukumnya wajib, yaitu fardu kifayah. Nah, kemudian yang kedua, cara berjalan dalam membawa jenazah. Jadi yang tadi disebutkan di Ahkamul Janaiz halaman 66. Yang tadi hukum membawa jenazah. Hukum membawa jenazah adalah fardu kifayah. Bisa dilihat di Ahkamul Janaiz halaman 66. Yang kedua, cara berjalan dalam membawa jenazah, yaitu membawa dengan berjalan cepat. Cara berjalan dalam membawa jenazah, yaitu membawa dengan berjalan cepat. Ini masuk pada sabda Rasul sallallahu alaihi wa sallam, asri'u bil janazah. Asri'u bil janazah. Cepatkanlah dalam pengurusan jenazah. Dan masuk di sini membawa, itu termasuk dari mengurus jenazah, maka dibutuhkan dengan cepat, yaitu berjalan cepat, tidak dengan lari, tidak, tapi jalannya adalah jalan cepat. Ma'ruf jalan cepat bagaimana? Nah, ada berjalan dalam membawa jenazah itu membawa dengan berjalan cepat, dan ini disebutkan oleh Ibnu Hajar di Al-Fath Fathul Bari. Al-Fath Bari. Jilid 3. Halaman 219. Fathul Bari, jilid 3, halaman 219. Nah, diterangkan di sana bahwa sabda Rasulullah SAW, asri'u bil janazah, itu masuk dalam membawanya. Membawanya juga harus atau disunahkan berjalan cepat. Nah, berjalan cepat. Nah. B. Mengantar jenazah. Pertama, hukum mengantar jenazah. Hukum mengantar jenazah adalah fardu kifayah. Jadi mengantar jenazah. Hukum mengantar jenazah adalah fardu kifayah. Jadi sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna biittiba'il janaiz. Amarna biittiba'il janaiz. حديث البراء ابن عازب رواه البخاري ومسلم أمرنا باتباع الجنائز Kami diperintahkan untuk mengantar jenazah. Hadisnya adalah hadis Al-Bara ibnu Azib, rawahu Bukhari wa Muslim. Dan hadis ini panjang, dan diantara apa yang diucapkan oleh beliau ini, amarana bittiba'il janaiz. Kami diperintahkan untuk mengantar jenazah. Nah, hukumnya adalah fardu kifayah. Jika sebagian mereka telah mengantarnya, maka kaum muslimin yang lainnya tidak dosa. Telah mencukupi. Dan juga disebutkan dalam hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, hakul muslim ala muslim khamsun. Dan diantaranya adalah ittiba'ul janaiz. Ittiba'ul janaiz. Jadi kata Rasulullah, ittiba'ul janaiz. Ittiba'ul janaiz. Ini termasuk dari hak muslim atas muslim yang lainnya. Dalam hadis Abu Hurairah, rawahul Bukhari Muslim. Baik. Ini mengantar jenazah. Kemudian yang kedua, tahapan dalam mengantar jenazah. Tahapan dalam mengantar jenazah. Ada dua tahapan dalam mengantar jenazah. Pertama, dimulai dari rumahnya sampai mensolatkannya. Ini yang pertama, dimulai dari rumahnya sampai mensolatkannya. Kedua, dari setelah disolati sampai selesai dari penguburannya. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Man syahida al-janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat, wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan." Muttafaqun alaihi min hadis Abi Hurairah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syahida al-janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat." Barang siapa yang menyolati jenazah, yani barang siapa yang ia hadir mensolati jenazah, maka dia mendapatkan satu qirat. Dan barang siapa yang hadir mengantar jenazahnya hingga dikuburkan, maka dia mendapatkan dua qirat. Dua qirat itu seperti dua gunung yang besar. Mithl al-jabalaini al-azimaini. Seperti dua gunung yang besar. Nah, jadi tahapannya adalah yang pertama dimulai dari rumahnya sampai mensolatkannya. Nah, barang siapa yang ia menunggu di rumahnya hingga selesai dari pengurusannya, sudah dikafani, setelah itu dibawa. Kemudian dibawa dari rumahnya umpamanya menuju ke masjid. Atau di rumahnya langsung dibawa ke makam dan disolatkan di sana umpamanya. Nah, kemudian dia sholat. Nah, di sini dia mendapatkan satu qirat. Dia mendapatkan satu qirat. Diawali dari rumahnya sampai mensolatkannya. Mau disolatkan di rumahnya, mau disolatkan di masjid, atau disolatkan di makam. Nah, baru setelah itu dikubur. Nah, setelah dia mensolatkannya, maka dia mendapatkan satu qirat. Nah, bagaimana kalau dia hanya hadir ketika sholatnya saja? Dia tidak dari rumahnya. Tapi ketika dia mau sholat di masjid, ternyata di sana ada jenazah. Kemudian mereka sholat jenazah dan dia ikut bersamanya. Apakah dia mendapatkan qirat? Maka jawabannya, diharapkan dia untuk mendapatkan itu. Nah, diharapkan, mudah-mudahan dia mendapatkannya. Nah, ada. Kemudian tahapan yang kedua, supaya dia mendapatkan qirat. Yang kedua, yaitu dari setelah disolati sampai selesai dari penguburannya. dia mengantarkan, kemudian nunggu di makam itu sampai selesai benar-benar dikubur, baru dia pergi. Maka dia mendapatkan kiraat. Jika dia mengantar dari rumahnya, menyolatinya, kemudian mengantarnya hingga dikubur, maka dia mendapatkan dua kiraat. Seperti dua gunung yang besar pahalanya. Apakah dia dua gunung emas, dua gunung perak? Tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi sebagian mereka mengada-ngada dengan mengatakan dua gunung emas. Tidak ada. Nah, yang penting dua gunung yang besar. Bisa jadi lebih dari emas. Nah, kenapa? Karena tidak disebutkan. Ada. Jadi ini mengantar jenazah. Jadi mengantar jenazah. Membawa jenazah. Nah, membawa jenazah. Belum tentu dia mengantarkannya. Nah, bisa jadi dia membawa jenazah dari rumahnya menuju ke masjid semuanya, karena akan disolatkan di masjid, membawa. Kemudian dia pergi, membawa. Tapi kalau mengantarkannya, maka dia membawa dari setelah disolati, atau dari rumahnya ke makam. Nah, itu mengantarkan. Nah, itu mengantarkan. Dan orang yang mengantarkan tidak harus membawa. Orang yang mengantarkan tidak harus membawa. Halah. Karena dilihat sudah ada yang memikulnya di pundak-pundak mereka. Maka dia mengikuti dari belakangnya. Maka ini termasuk dari mengantar. Mengantar jenazah. Baik. Nah, dikatakan di sini membawa jenazah. Membawa jenazah. Khusus bagi mereka yang membawa jenazah. Membawa jenazah ini sampai dia ke makam, maka jalannya seperti ini. Sebagaimana yang disebutkan, jalan cepat. Nah, jalan dengan cepat. Kemudian mengantar jenazah. Bagaimana yang mengantarkannya? Nah, bagaimana yang mengantarkannya? Maka otomatis dia akan mengikuti. Pembawa memikul jenazah di atas pundak-pundak mereka dengan cepat. Apa mungkin yang mengikutinya ini nyantai? Tidak mungkin. Kenapa? Akan ketinggalan jauh. Dengan itu otomatis dia akan mengikuti dengan cepat. Ada. Nah. Baik. Kemudian yang ketiga, posisi pengantar jenazah. Posisi pengantar jenazah. Pengantar jenazah boleh berada di depan jenazah atau berada di belakang jenazah. Boleh juga mengantar di sebelah kanan jenazah atau di sebelah kirinya. Dan yang paling afdal, pengantar berada di belakang jenazah. Nah, posisi pengantar jenazah, mengantarkan yang mengikutinya dari belakang. Nah, atau yang selain dari yang memikulnya. Biasanya yang memikulnya itu empat. Nah, ada kebanyakannya empat. Kadang ada yang dua, tapi kebanyakan mereka empat. Ada. Dan tidak harus empat, dua, tidak ada. Umpamanya mereka ada yang memikul juga selain dari empat ini, lima, enam, tidak ada masalah. Nah, bagaimana posisi pengantar jenazah ini? Selain dari mereka yang memikulnya, maka pengantar jenazah boleh berada di depan jenazah. Duluan dia. Di depannya. Jadi, boleh. Atau berada di belakang jenazah. Jenazah diusung, dia di belakangnya. Boleh. Boleh juga pengantar di sebelah kanan jenazah. Jenazah dipikul oleh mereka, dia di sebelah kanannya. Atau di sebelah kirinya. Atau belakangnya. Boleh semuanya. Ya, boleh semuanya. Dan tentunya yang afdal, mereka berada di belakangnya. Jangan mendahului. Kenapa? Karena lafaz ittiba'ul janaiz. Yang namanya ittiba', itu mengikuti. Nah, sudah ada yang menyontaskannya, sudah ada yang mendahulunya, baru diikuti. Itu ittiba. Nah, ada. Mengikuti, mengantar jenazah. Mengikuti. Ittiba'ul janaiz. Berarti dia di belakangnya. Afdal. Bukan artinya tidak boleh. Afdal, dia berada di belakang jenazah yang diusung. Nah, ada. Dan nanti akan disebutkan di hal-hal yang perlu diperhatikan seputar membawa jenazah dan mengantarkannya, yaitu tentang masalah-masalah seperti bagaimana dengan mereka yang berkendaraan, boleh tidak? Kalau maunya boleh, maka berada di mana mereka posisinya? Nah, kemudian juga boleh nggak mengantar jenazah dengan pakai mobil? Nah, ada. Dan yang lainnya, dan yang masail banyak sekali seputar membawa jenazah dan mengantarkannya. Insyaallah pada pertemuan besok insyaallah. Nah. Naktafi بهذا القدر الحمد لله الى هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.